Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu من قبل لا في ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wassallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, baik pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, juga Roja Radio Albayan Cianjur, Roja Pontianak, Radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga yang mendengarkan melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pada Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada bab tawakal. Dalil pertama dari ayat sudah kita terangkan. Kita tinggal lanjut ke dalil yang kedua. Ayat yang juga memuat permasalahan tawakal adalah surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah pulalah mereka bertawakal. Mereka juga orang-orang yang mendirikan sholat, dan mereka pun menafkahkan sebagian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga ini membicarakan tentang karakteristik orang-orang mukmin, dimulai dengan lafaz innama. Innama itu disebut adatul hasr. Adatul hasr adalah kata yang membatasi. Maknanya, orang beriman itu hanyalah orang-orang yang terbatas memiliki lima sifat ini saja. yang tidak memiliki salah satu di antara lima sifat ini, dia bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang sempurna imannya. Oleh karena itu, innama itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan makna hanyalah. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang begini, begini, begini. Artinya orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, dia bukanlah orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini, beliau menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mereka itu menampakkan keimanannya hanya secara zahir, adapun secara batin tidak. Tidak ada zikir dalam hatinya, tidak ada ingatan kepada Allah dalam pikirannya. Oleh karena itu, ketika diingatkan kepada Allah, ketika disebut nama Allah, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap perilaku dan ucapan mereka, tapi mereka mukmin. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Bukan begitu orang mukmin itu. Tapi orang mukmin hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah pula mereka bertawakal. Dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan lima sifat dari orang-orang mukmin. Adapun sifat yang pertama, sifat ini adalah sifat yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya, yaitu khauf. Allah berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Makna bergetar di sini adalah takut. Karena takut maka hatinya bergetar. Karena apa? Karena di dalam hatinya terkandung pengagungan yang besar kepada Allah SWT. Sebagai contoh umpamanya, apabila seseorang mau melakukan sebuah kemaksiatan atau sedang melakukan kemaksiatan, lalu diingatkan kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia memiliki keimanan, dengan kadar keimanan yang cukup, dia akan takut kepada Allah. Hatinya langsung ciut, hatinya langsung bergetar, lalu dia membatalkan perbuatan buruk atau maksiat yang akan atau yang sedang dilakukannya. Kalau belum, dia cancel, dia batalkan. Kalau sedang dilakukan, dia hentikan sesegera mungkin saat itu juga. Maka itu adalah tanda adanya iman di dalam hatinya. Dan sering kita ungkap membatalkan rencana buruk, membatalkan niat untuk bermaksiat merupakan ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu hadis qudsi kepada malaikat pencatat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza hamma 'abdi bisayyi'atin. Kalau umpamanya hambaku itu memiliki rencana untuk melakukan sebuah dosa, fala taktubuha hatta ya'malaha. Jangan kamu catat sampai dia mengamalkannya. Fa idza 'amilaha faktubuha sayyi'ah wahidah. Kalau dia mengamalkannya, maka catat itu hanya satu dosa. hanya satu kesalahan. Fa idza lam ya'malha. Tapi kalau dia tidak mengamalkannya, catat baginya satu kebaikan. Kalau perbuatan jelek yang sudah direncanakan, sudah diniatkan itu tidak jadi dia lakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka membatalkan rencana buruk, rencana jelek, niat untuk melakukan kemaksiatan dibatalkan, tidak jadi dilaksanakan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dicatat sebagai satu kebaikan, dicatat sebagai satu amal soleh. Sering juga saya ungkap di forum ini tentang hadis yang menjelaskan tiga orang yang masuk ke dalam gua lalu terperangkap dalam gua karena ada batu besar dari atas yang jatuh lalu menutupi pintu gua, didorong oleh bertiga tidak bergeming sedikit pun. Batu itu terlalu besar, tidak kuat tenaga mereka untuk menggeser batu yang menutupi pintu gua. Apa yang terjadi? Mereka melakukan tawassul kepada amal soleh masing-masing. Tawassul itu berdoa kepada Allah melalui perantara. Dan perantara yang dijadikan sebagai media untuk berdoa kepada Allah adalah amal soleh mereka masing-masing. Dan ini memang dibolehkan bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Salah satu di antara tiga orang tadi adalah orang yang berdoa, ya Allah, saya memiliki saudara sepupu wanita yang cantik jelita. Saya mencintai dia dengan kecintaan sebesar-besar kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Saya sering mengajak dia untuk bermaksiat, tapi dia selalu menolak. Sampai suatu hari terjadi musim paceklik yang panjang, musim kelaparan yang sangat mencekik. Orang banyak kelaparan, orang banyak mati. Sedangkan dia kaya raya, persediaan uang banyak, makanan banyak. Si wanita itu datang minta bantuan. Dia bilang, saya bantu, saya beri 120 dinar. Satu dinarnya itu kan hampir 5 juta rupiah ya, 4 juta sekian gitu. Kalau umpah satu dinarnya 4 juta aja kali 120 jadi berapa tuh? Ah, 480 atau 12 kali 4 berapa? 648. Ya 500 juta gitulah ya, kira-kira gitu, sebab 4 juta lebih. Saya kasih 500 juta, asal kamu mau melayani saya. Akhirnya dia mau. Pas ketika dia mau berbuat, diingatkan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mananya jangan kamu gauli saya kecuali dengan cara yang halal, dengan cara dinikahi dulu. Mendengar ucapan wanita itu yang mengingatkan dia untuk bertakwa kepada Allah pas pada saat akan bermaksiat melakukan perzinahan, maka dia pun takut. Lalu menghentikan perbuatannya, membatalkan keinginan untuk bermaksiatnya. Dia tinggalkan wanita itu, dia juga tinggalkan uang yang sudah diberikan itu. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang aku lakukan karena mengharapkan wajahmu, bukakanlah pintu gua tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pintu gua itu bergeser, terbuka. Menunjukkan apa? Doa dia dikabul oleh Allah SWT. Dikabulnya doa dia menunjukkan apa yang dia lakukan tadi betul amal soleh. membatalkan perbuatan maksiat yang sudah dia rencanakan lama, dan dia sudah memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya, dan tidak ada yang menghalangi dia kecuali hanya rasa takut kepada Allah ketika diingatkan, akhirnya dia berhenti. Akhirnya dia tidak jadi melaksanakan kemaksiatan yang sebenarnya, tinggal selangkah lagi atau tinggal sekejap lagi dia lakukan, tapi karena takutnya kepada Allah dia batalkan. Itu amal soleh. Dan Allah menjelaskan itu adanya tanda iman dalam hatinya. Allah berfirman, "Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Takut kepada apanya? Takut kepada murkanya. Takut kepada laknatnya. Takut kepada azabnya. Takut kepada kemarahan Allah di alam mahsyar nanti. Kalau Allah murka kepada seorang, orang itu pasti akan menderita di alam mahsyarnya. Ketika orang itu dikumpulkan berdiri di hadapan Allah, keadaannya begitu mengerikan. Matahari sangat dekat, kira-kira 1 atau 3 mil. Seluruh manusia saat itu telanjang, tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak berkhitan. Orang-orang kepanasan dan berkeringat, ada yang keringatnya merendam dia sampai semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ini di akhirat. Jangan diukur dengan kondisi di dunia, lalu difikirkan, difahami dengan akal kita di dunia. Enggak. Wah, masa ada keringat merendam sampai setelinga, dehidrasi dong. Itu di dunia, di akhirat beda lagi loh. Masa matahari cuma 3 mil, gosong semua dong, hancur semua. Itu di dunia, di akhirat beda lagi. Akal kita gak bisa menjangkau keadaan di sana. Begitu membuat manusia menderita di alam sana. Karena tahu demikian dahsyatnya kondisi alam mahsyar, takut menderita di alam sana, maka orang yang takut terhadap kondisi seperti itu, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Dia laksanakan semua perintah Allah. Dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Allah berjanji kepada orang seperti itu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, wa amma man khafa, takut terhadap apa? Maqama rabbihi, kepada maqam Rabbnya. Maqam di sini kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah isim zaman dari qama. Qama kan artinya apa? Koma bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Bukan koma sebelum titik, bukan koma sebelum mati, bukan. Koma bahasa Arab, artinya apa? Berdiri. Isim zamannya maqam. Apa arti maqam isim zaman? Saat berdiri, waktu ketika berdiri. Sehingga makna ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut, takut terhadap apa? Takut kepada waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar nanti. Keadaannya begitu mengerikan bagi orang yang durhaka, bagi orang yang dimurkai oleh Allah azza wajalla, bagi orang yang ketika di dunianya tidak merasa takut kepada Allah, akhirnya mengabaikan perintah, melanggar larangan, enggak takut. Dia akan dimurkai. Ya. Takut terhadap situasi seperti itu, terus dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dorongan hawa nafsunya selalu cenderung kepada maksiat. Selalu malas untuk beribadah dan berbuat baik. Maka dia tahan dirinya, dia perangi hawa nafsunya. Walaupun malas, Dia lawan rasa malasnya untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Walaupun godaan untuk maksiat daya tariknya begitu besar, dia tahan dirinya agar tidak terseret kepada arus atau daya tarik kemaksiatan yang begitu besar tadi. Dia tahan diri. Kata Allah, orang yang seperti itu wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'a. Surga tempat kembali dia. Dan ini gambaran seorang mukmin. Karena takutnya kepada Allah, bila nama Allah disebut bergetarlah hatinya. Inilah ciri yang pertama dari orang-orang mukmin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala annal insana qad yantafi'u bi qira'ati ghairihi aksar mimma yantafi'u bi qira'ati nafsi. Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa seseorang manusia kadang-kadang dia lebih banyak mengambil manfaat dari bacaan orang lain daripada bacaan dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau mendengar orang lain membacanya, lebih nyerap ke hati, lebih nancap di hatinya daripada kalau dia membacanya sendiri. Mungkin karena dia tidak terlatih, tidak terbiasa, atau belum, masih dalam taraf belajar, sehingga bacaannya enggak enak. Jangankan didengar orang lain, diri sendiri aja, aduh kok bacaan saya gini-gini amat. Karena kurang sering dia berlatih. Kurang sering dia membiasakan membaca secara rutin. Hanya sekali-sekali. Tapi kalau orang lain sering, bagus, tajwidnya benar, makhrajnya benar, lagunya karena sudah terbiasa dilakukan secara rutin tiap hari sekian kali, terasa lancar, terasa mengalir, terasa enak. Sehingga yang mendengarkannya pun merasakan sentuhan dari bacaan ayat itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan ayat Al-Qur'an kepada beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa uqri alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan ayat Al-Qur'an ini kepadamu padahal Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu? Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan itu dari selain diriku. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an. Yang beliau baca surah An-Nisa dari awal. Sehingga begitu sampai di ayat ke-41. Ayat 41 ini menjelaskan tentang salah satu peran yang nanti akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Beliau menjadi saksi atas siapa? Atas seluruh umat ini. Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan saksi bagi setiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat? Nabi selesai mendengar ini dengan penghayatan tentu saja. Beliau membayangkan bagaimana kondisi di akhirat yang akan terjadi dan peran yang harus beliau mainkan di sana, menjadi saksi atas seluruh umat. Mendengar ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hasbuk, cukup, cukup, cukup." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fanadhartu fa idza ainahu tadrifan." Aku melihat kepada beliau, maka ternyata kedua air mata beliau itu meleleh. Beliau menangis. Mendengar apa? Mendengar ayat ini dibacakan. Karena ayat ini menggambarkan tentang kiamat dan menjelaskan tentang peranan beliau di salah satu momen di hari kiamat tersebut. Dan itu menggetarkan. Sebuah amanah besar, sebuah peran besar terhadap seluruh umat manusia dari awal sampai akhir, beliau menjadi saksi atas mereka semua. Dan ini bukan sebuah peran yang kecil, enteng dan ringan. Berat. Sampai beliau pun mencucurkan air mata. Dan cucuran air mata adalah gambaran dari kondisi hatinya. Hatinya pasti takut, hatinya pasti tegang, hatinya pasti bergetar, terpengaruh oleh bacaan itu. Sehingga berakibat air matanya bercucuran, mengalir di pipinya. Sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada apa? Kepada kondisi pada hari kiamat nanti. Keadaan di alam mahsyar. Keadaan ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Takut. Dan hari tersebut adalah hari yang memang wajib kita takuti. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Takutlah kalian kepada suatu hari. Di hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain. Hari apa itu? Hari kiamat. Wajib kita takut. Ittaqu, bertakwa. Itu sebenarnya bukan sekedar takut maknanya. Bertakwa itu maknanya adalah membikin wiqayah. Wiqayah itu tameng, perisai antara diri kita dengan pihak yang ditakuti. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Tidak hanya kepada Allah kita disuruh bertakwa. Disuruh bertakwa juga kepada hari kiamat. Disuruh bertakwa kepada neraka. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak bisa membuat yang semisal Al-Qur'an ini dan memang kalian tidak akan bisa membuatnya, maka bertakwalah kamu kepada neraka. Disuruh juga bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Bertakwalah kamu kepada hari kiamat. Bertakwa juga dari kezaliman. Fattaqu dzulma. Bertakwalah kamu terhadap kezaliman. Bahkan juga bertakwa kepada dunia dan wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada wanita. Makna takwa di dalam ayat dan hadis-hadis tadi bukan taat dan patuh. Bertakwa kepada wanita, tunduk patuh kepada wanita, keliru. Bertakwa kepada dunia, tunduk dan patuh kepada dunia, keliru. Tapi bertakwa artinya membuat tameng, perisai, pelindung antara kita dengan pihak yang ditakwai. Bertakwa kepada Allah membuat pelindung antara diri kita dengan murka dan azab Allah. Apa pelindungnya? Taat, patuh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Hanya itu yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah. Bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Bertakwa kepada hari kiamat artinya membuat perlindungan antara kita dengan nasib yang mengenaskan di hari kiamat. Jangan sampai kita sengsara di sana. Apa? aplikasi dari takwa kepada hari kiamat, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu yang akan membuat kita terhindar dari kependeritaan di akhirat. Bertakwa kepada kezaliman membuat perlindungan, benteng antara kita dengan kezaliman. Jangan sampai itu dilakukan. Bertakwa kepada wanita membuat perlindungan, benteng, perisai antara kita dengan fitnah yang dilakukan oleh wanita, yang bisa ditimbulkan oleh wanita. Bertakwa kepada dunia juga begitu, membuat perisai antara kita dengan fitnah dunia. Jangan sampai terkena fitnah dunia. Semua takwa, baik kepada wanita, baik kepada hari kiamat, kepada kezaliman, kepada dunia, kepada Allah, wujudnya satu, yaitu tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Bertakwa kepada wanita dengan cara laksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan para wanita, jauhi semua larangan Allah yang berkaitan dengan fitnah wanita. Jangan berkhulwat, jangan berikhtilat, jangan menatap, jangan bersentuhan. Nah, itu cara bertakwa kepada para wanita, menjauhi fitnah yang mungkin akan timbul dari para wanita kepada kaum laki-laki. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam juga takut terhadap hal itu. Makanya beliau ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran surah An-Nisa, ketika sampai di ayat 41 beliau menangis dan menyatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Dan ini menunjukkan kadang-kadang mendengarkan bacaan orang lain lebih kena di hati, lebih menyerap. Dan ini terjadi pada diri orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Timbul pertanyaan, bagaimana daya kerja bacaan Al-Quran terhadap bertambahnya keimanan orang-orang yang mendengarnya? Daya kerjanya itu dari beberapa sisi itu. Pertama, siapa orang yang sengaja mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, itu kebaikan itu. Maka Allah akan balas kebaikan itu dengan cara diberikan hidayah. Dan hidayah menambah iman. Kedua, bacaan Al-Quran membuat Allah menurunkan rahmat. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafat alaihim illa hafat sumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Ini bacaan Al-Quran dan pelajari isinya. Kecuali malaikat akan turun mengerubuti mereka. Lalu Allah pun mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Allah juga akan apalagi akan menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling. Empat nih dalam hadis ini saja nih, belum dalam hadis-hadis yang lainnya. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Nah, naungan para malaikat, curahan rahmat, turunnya sakinah atau ketentraman jiwa, dan pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Dari empat ini efek positif lainnya bermunculan. Contoh umpamanya rahmat yang Allah turunkan kepada seseorang, apa efeknya? Banyak. Orang yang memperoleh rahmat Allah, hatinya akan melunak. Yang tadinya keras, hatinya lunak. Sikapnya menjadi santun, jadi lemah lembut. Dan ini modal utama tuh dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam mendidik. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam suatu perkara kecuali akan memperindah, memperbagus perkara tersebut. Dakwah dengan kelemah lembutan bagus. Bermuamalah dengan tetangga, dengan relasi, dengan kawan, dengan kelemah lembutan bagus. Mendidik juga dengan kelemah lembutan bagus. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Akan menghiasi sesuatu tersebut. Kelemah lembutan menghiasi segala perkara. Menjadi indah, menjadi bagus. Wala yunza'u min syai'in illa syan. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Kalau enggak ada kelemah lembutan, apa yang terjadi? Kekasaran kan? Kasar, keras. Coba dakwah dengan kasar. Hei, para pendosa calon-calon neraka umpamanya. Mau sampai kapan kalian menjadi musuh Allah? Orang lari itu. Ya. Dalam dakwah begitu. Sedikit orang bersalah, dasar calon neraka, dasar ahli bidah, dasar kafir, dasar musyrik. Lari orang. Bukan lari karena isi dakwahnya, tapi karena cara dakwahnya yang kasar. Buruk, citranya buruk, kesannya buruk. Juga dalam mendidik, coba lakukan dengan kasar. Siapkan tongkat. Anak yang kita didik salah ketika baca Iqra yang harusnya A dibaca A. Krak. Dijamin besoknya gak ada lagi satupun murid yang datang. Dijamin gak sampai besok, 2-3 menit kemudian ayahnya datang. Muamalah juga begitu ibu-ibu coba. Datang tukang sayur lewat. Bermuamalah dengan tukang sayur tanpa kelemah lembutan, dengan kasar coba. Hei mang, bego sini, ada otak enggak? Bukan jual beli, jadinya berantem. Tapi dengan kelemah lembutan akan membuat segalanya di bagus indah. Dan kelemah lembutan salah satunya dihasilkan dari rahmat. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kata Allah, "Fabima rahmatim minallah," karena rahmat Allah kepada kamu, lintalahum, kamu jadi bersikap lunak kepada mereka. Dalam berdakwah, mendakwahi orang kafir lunak, lemah lembut. Padahal kalau kita baca dalam sejarah dakwah Nabi SAW, kurang gimana nyebelinnya itu sikap orang-orang kafir. Bikin gemes. Bikin apa lagi? Bikin emosi. Ya. Dikumpulkan. Saya ini utusan Allah kepada kalian. Mereka nanya, mana buktinya coba? Kata Nabi SAW, bukti apa yang kalian minta coba agar kalian percaya? Mereka berembuk, mau minta bukti yang pasti mustahil gitu ya. Agar Nabi dipermalukan. Akhirnya sepakat, tuh ada bulan. Coba kamu belah tuh bulan jadi dua. Mereka yakin mustahil kan? Bisa enggak permintaan mereka dipenuhi oleh Nabi SAW? Bisa. Beliau tunjukkan telunjuknya, tangannya ke arah bulan seolah-olah berisyarat membelah bulan dari jauh. Dan semua orang melihat bulan terbelah menjadi dua. Iman enggak mereka? Enggak. Gimana jawabannya? Gimana reaksi? Sihirnya hebat. Kurang gimana gemes kita kepada mereka ya? Bukti apapun yang mereka minta diberikan, terpenuhi. Enggak iman juga tuh. Kurang gimana nyebelinnya coba. Bikin gemes. Bikin emosi. Dan Nabi SAW manusia biasa. Cuma kelebihannya diberi wahyu. Maka Allah memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat itu Nabi tetap bersikap lunak kepada mereka. Fabima rahmati minallah lintalahu. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Sebagian ulama menyatakan huruf bi di dalam ayat itu fabima rahmati minallah. Bi di sana bisababiyah. Karena sebab rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau kamu bersikap kasar, keras hati kepada mereka, dakwahnya kasar karena gemes, karena emosi, karena marah, karena mereka super nyebelin, lang faddu min haulik. Mereka akan lari meninggalkan. Lari dari sekeliling. Dari ayat ini para ulama menyatakan salah satu di antara efek positif dari rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah membuat hati ini jadi lunak. Sikap kita jadi lemah lembut. Maka Rasul sallallahu menyatakan, "Idza aradallahu khaira fi ahli baitin adkhalahu rifqa." Kalau Allah menghendaki kebaikan di sebuah rumah tangga, Allah masukkan ke dalam rumah tangga itu kelemah lembutan. Suami berlemah lembut ke istri. Ayah, ibu berlemah lembut ke anaknya. Anaknya lebih lemah lembut lagi ke orang tuanya. Kakaknya ke adiknya, adiknya ke kakaknya. Seluruh penghuni rumah itu kepada pembantunya. Semuanya saling menunjukkan sikap yang lemah lembut. Kebayang, tercipta suasana yang kondusif dalam rumah tangga seperti itu. Saling menyayangi, saling menyantuni, saling menghargai. Tidak ada hardikan, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada celaan, tidak ada makian. Yang ada doa kebaikan dan kelemah lembutan. Kebayang itu rumah tangga yang sangat menyenangkan, yang akan membuat seluruh penghuninya merasakan ketenangan. Rumah tangga seperti itulah rumah tangga yang bagikan surga dunia bagi mereka. Karena apa? Karena kelemah lembutan. Dan lemah lembutan ini salah satunya diakibatkan dari adanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah salah satunya dihasilkan dari apa? Dari bacaan Al-Quranul Karim. Selain rahmat, tadi dikatakan orang yang baca Quran juga diberikan sakinah, ketentraman jiwa. Apa efek yang ditimbulkan? Efek positif tentu saja. Efek positif yang ditimbulkan dari ketentraman jiwa ini. Salah satu efek positifnya, iman bertambah. Karena apa? Ketenangan jiwa itu Allah yang menurunkan. Allah nyatakan ini dalam Al-Quran. Coba lihat Al-Quran surah Al-Fath. Surat ke-40 berapa? 48. Ayat yang keempat Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenteraman jiwa kepada siapa? Kepada hati orang-orang mukmin. Dan Allah menurunkan sakinah atau ketenteraman jiwa itu tidak ujug-ujug. Tapi pasti ada sebab. Salah satu sebabnya dia baca Quran. Atau dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah turunkan sakinah. Untuk apa? Liyazdadu imana ma'imani. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya dia ada iman. Makanya baca Quran. Makanya mendengarkan Al-Quran. Lalu setelah mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, Allah turunkan ketentraman jiwa ke dalam hati mereka. Iman mereka bertambah. Liyazdadu imana ma'imani. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Makanya di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua ini dikatakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Kenapa bertambah keimanan? Sebab ada rahmat. yang Allah turunkan. Sebab juga ada sakinah yang Allah turunkan. Ada juga hidayah yang Allah turunkan kepada mereka. Perpaduan dari adanya rahmat, perpaduan dari adanya sakinah, perpaduan dari adanya hidayah, juga turun maghfirah, ampunan. Karena membaca Al-Quran atau mendengarkannya itu hasanat, itu kebaikan. Dan innal hasanati yudhibnas sayiat, kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kebaikan-kebaikan amal soleh, perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, menghapus dosa-dosa kita, mengundang turunnya rahmat Allah SWT. Ada ampunan, ada rahmat, ada sakinah, ada hidayah. Gimana enggak nambah tuh iman orang itu? Makanya pantas apabila Allah SWT menyatakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Apabila orang seperti ini mau diapa-apakan oleh setan dari kalangan bangsa jin, mental tuh, karena kekuatan imannya dari Al-Qur'an. Dan apabila setan dari kalangan jin itu sudah ada dalam dirinya, dengan bacaan Al-Quran, dengan tertanamnya Al-Quran ke dalam jiwa, baik bacaannya maupun penghayatan terhadap isinya, ditambah dengan keyakinan yang super mantap, super kuat terhadap kebenaran ayat Al-Quran, oh itu benteng yang luar biasa dari gangguan setan-setan dari manapun. Dan inilah ciri yang kedua. Dari apa? Dari orang-orang yang beriman, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Ciri ketiga ini yang ada hubungannya dengan materi yang kita bahas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Hanya. Dari mana makna hanya ini diperoleh? Dari tarkib, dari susunan atau struktur kalimat, objeknya didahulukan, wa'ala rabbihim. Didahulukan sebelum apa? Sebelum fi'il dan fa'il. Sebelum subjek dan predikat. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Kalian bertawakal dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat, ya. Subjeknya kalian, bertawakalnya apa? Predikat atau kata kerja, dan Allah objek, ya. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il maf'ul fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Tapi ini objeknya didahulukan, maf'ulun bihnya didahulukan. Wa'ala rabbihim, ini didahulukan, objeknya didahulukan. Yatawakkalun, mereka bertawakal. Dan sudah kita kemukakan kaidah pada pekan yang lalu, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasr. Hasar itu hanyalah, hanya kesana. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb mereka lah yatawakkalun, mereka bertawakal. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami ibadah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kalau dikatakan na'budu iyyaka, benar secara struktur bahasa, tapi tidak mengandung makna penghususan kami ibadah kepada engkau, tapi mungkin juga ibadah kepada yang lainnya. Kalau na'budu iyyaka. Tapi kalau iyyaka na'budu, ada makna hanya. Hanya kepada engkau kami ibadah. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. maknanya satu-satunya sandaran bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupannya di dunia ini hanya Allah dan tidak ada yang lain. Tidak bersandar kepada skill pribadinya yang umpamanya katakanlah hebat, memiliki kemampuan yang hebat, keahlian yang luar biasa, dukungan dana, dukungan tim kerja yang sangat bagus, dukungan semua fasilitas untuk mengerjakan segala sesuatu. Tetap orang mukmin tidak bersandar ke sana, bersandarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil tetap melakukan ikhtiar yang disyariatkan, ikhtiar yang dibolehkan, diizinkan secara syar'i. Dan itu tawakal. Sudah kita terangkan tawakal wajib disertai dengan ikhtiar, dengan cara ikhtiar yang diizinkan secara syar'i. Dan ini poin ketiga dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama, khauf kepada Allah. Bila nama Allah disebut, hatinya ciut, bergetar, takut. Lalu semua perintah Allah segera dilaksanakan apabila selama ini diabaikan. Dan semua larangan Allah yang selama ini ya berencana dilaksanakan atau mungkin selalu dilaksanakan, mendengar nama Allah, ciut, takut, langsung berhenti. Langsung bertekad tidak akan mengulang sekali lagi di masa-masa yang akan datang. Ini khauf. Yang kedua, bila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dan yang ketiganya, hanya bertawakal kepada Allah. Keempat dan kelima, nanti hari Jumat yang akan datang kita lanjutkan. Sekarang waktunya saya pikir sudah cukup untuk menjelaskan. Dan kita punya sisa waktu terbatas untuk bertanya jawab. Oleh karena itu kepada Al-Akh Syafa Ihsan di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar Raja Manak. Alhamdulillah. Tafadhol. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu dan doanya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini telah hadir beberapa pertanyaan. Baik itu dari pesan singkat dan kita juga akan membuka melalui telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana termasuk, apakah ana termasuk tawakal dalam keinginan untuk mendatangi majelis ilmu yang sahih, tapi karena tidak ada majelis yang mendakwahkan sunnah, maka ana hanya sebatas mendengarkan kajian baik dari Roja TV maupun dari Roja. Saran dan penjelasan dari Ustaz untuk ana dari hamba Allah di Klaten, silakan Ustaz. Iya, hamba Allah di Klaten, barakallahu fiik. Memang ada tempat-tempat tertentu yang sulit memperoleh kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman para ahlinya. Melalui pemahaman para ahlinya, maksudnya yang ahli itu ya generasi as-salafus soleh, ulama-ulama salaful ummah. Susah di sana. Mencari kesana kemari susah. Satu-satunya yang bisa dilakukan mendengar radio atau nyetel TV Roja yang 24 jam non-stop terus. Tidak ada kajian, ada murattal. Tidak ada murattal, ada fatwa. Gitu kan? Atau bisa juga melalui internet dengan membuka YouTube, kemudian membuka kajian-kajian dari ustaz-ustaz yang terpercaya ilmunya, manhajnya, dan amanahnya. Itu juga bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Dalam keadaan bagaimanapun, selama kita pegang laptop, pegang iPad, kadang-kadang pegang handphone yang memiliki fasilitas internet, maka bisa kita saksikan di mana saja. Pakai headset umpamanya, itu bisa dilakukan di mana saja. Itu minimal untuk pribadinya, dan itu sudah maksimal usahanya. Lebih utama lagi, apabila mampu mengundang ustaz dari luar untuk mengadakan kajian di kotanya. Koordinasi dengan ikhwan-ikhwan lain yang senasib, yuk kita adakan. Yang senasib ya nasibnya sama. Enggak ada kajian di tempatnya. Baik enggak ada kajian tuh enggak ada penyelenggara atau enggak ada ustaz di kota itu. Yuk kita adakan majelis agar umpamanya memiliki kekuatan di mata hukum, yuk bikin lembaganya, bikin yayasannya. Lalu undang ustaz dari luar secara bergilir. Ada puluhan ratusan ustaz-ustaz terpercaya di Indonesia. Kalau satu orang satu kali saja umpamanya ada 50 orang gitu ya, maka setahun bisa tiap pekan bergiliran sepekan sekali ya. Tapi agak susah tuh undang ustaz, ya harus ada perjuangan. Dan kesulitan memperoleh kesediaan ustaz bukan karena ustaz itu apa namanya jaim, bukan. Tapi mungkin karena memang sudah ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi ini kan lebih penting, semua merasa apa? Lebih penting. Yang sudah memiliki jadwal fix gak mau sama sekali direbut oleh orang gitu kan. Yang belum dapat ngeyel, sekali aja tinggalkan yang itu. Ustaz dilema. Ini ditinggalkan ngamuk untuk memenuhi ini. Ini tidak dipenuhi untuk memenuhi itu. Suudzon umpamanya ke ustaz-ustaz ini. Aduh susahnya. Memang realita begitu ya. Oleh karena itu sabar. Dan pasti ada satu waktu ustaz tersebut luang waktunya. Dan ada satu dua ustaz yang mungkin tidak padat dan tidak full benar jadwalnya. Pokoknya ikhtiarkan saja. Gambarkan kondisi di kota kami begini. Mungkin nanti ustaz akan memilih, nah jadwal di tempat itu saya delegasikan dulu ke salah satu muridnya, lalu ustaz ini pergi ke sana. Sangat mungkin. Sehingga berkembanglah insya Allah sedikit demi sedikit ya, akhirnya lama-lama melebar di kota itu. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan untuk ikhwan-ikhwan di Klaten atau di tempat-tempat lain ya yang senasib. Itu saya pikir sudah maksimal usaha dan tidak keluar dari tawakal. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya untuk yang bertanya tadi. Dan berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Abu Adam di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menggabungkan antara takdir Allah atau kaitannya antara takdir Allah dengan tawakal kepada Allah? Silakan Ustaz. Iya, Abu Adam di Karawang ya, Jawa Barat, tetangga itu ya. Barakallahu fiik. Bagaimana menggabungkan antara takdir dengan tawakal? Iya, adanya keimanan kepada takdir semakin memperkuat sikap tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin besar, makin kuat iman kita kepada takdir Allah, makin besar tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa seluruh perjalanan hidup kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir Allah untuk kita pasti yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah itu didasari sikap adilnya, sikap kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Takdir Allah itu bukanlah kesewenang-wenangan Allah dan bukan kezaliman Allah kepada hambanya. Ya, kita yakini itu, tapi ada tapinya. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di masa yang akan datang. Nanti esok, lusa, minggu depan sampai mati kita. Kita tidak tahu. Maka ketidaktahuan kita terhadap takdir kita ini wajib mendorong kita untuk ikhtiar dengan ikhtiar yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar menginginkan ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik, ya, maka berusahalah untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, Ya, kemudian setelah kita menjalani itu semua, baru kita menyatakan Allah mentakdirkan saya untuk menjadi orang ahli ibadah dan ahli kebaikan. Boleh kita menyatakan seperti itu. Dan setelah kita yakin terhadap takdir Allah, bersandar kepada Allah SWT, melakukan ikhtiar yang disyariatkan, maka itu tawakal yang disyariatkan. Seperti yang sudah diterangkan, tawakal adalah i'timad, bersandar secara mutlak kepada Allah SWT, disertai dengan ikhtiar yang diizinkan oleh syariat. Nah, bersandarnya kita kepada Allah salah satunya adalah karena dorongan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, disertai keyakinan takdir Allah adalah adil. Takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perwujudan dari kemahaadilan Allah dan maha rahman dan rahim Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Atas jawabannya, dan kami akan beralih ke telepon kita di kesempatan saudara ini. Silakan bagi anda yang bertanya, anda dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi anda sebutkan nama, alamat, dan pertanyaan yang anda sampaikan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Kami angkat telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Silakan Ibu Erna, pertanyaan Ibu juga, Ustaz. Ustaz, bagaimana ya Ustaz, jika ada seorang suami yang kita diingatkan, dia selalu bilang kita cerewet ke sana Ustaz. Ya? Iya, Bu. Sementara, kadang perbuatan itu yang membuat kita jengkel. Iya. Bagaimana mendengar musik kuat-kuat di Ustaz, dimana kita sudah tahu bahwa musik itu haram, Ustaz. Itu apa? Bagaimana kita bisa istri, Ustaz? Musik Arab. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Itu jawaban dari Ustaz. Terima kasih. Iya, Ibu Erna di Medan. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT mengaruniakan kesabarannya kepada ibu. Siapapun ibu, orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita, terlebih orang yang berbuat salah itu orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, adik kakak kita, orang tua, sahabat dekat atau siapapun, itu melahirkan kewajiban kepada kita untuk mengingatkannya dengan sebaik-baik cara, untuk mendakwahinya, juga mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan hidayah Allah kepadanya. Ya, oleh karena itu, apabila kita melihat suami kita melakukan sebuah kesalahan, maka lakukan ikhtiar yang bisa membuat dia berhenti dari kesalahan itu. Nasihat, peringatan, dan dakwah yang kita berikan jangan sampai membuat dia tambah mangkal dan kesel kepada kita. Cari momen yang tepat dengan kata-kata yang santun, disesuaikan juga dengan karakteristik dari suami itu. Ibu sudah puluhan tahun mungkin berumah tangga dengan suami dan tahu karakteristiknya gimana, tahu cara meluluhkan hatinya bagaimana, tahu cara membeli hatinya itu gimana, ya. Maka mungkin pilih cara yang tepat sesuai dengan karakteristik suami. Pilih momen yang pas, waktu yang kira-kira apabila kita memberikan peringatan kepada dia, dia tidak akan marah. Tapi kalau umpamanya begitu lagi nyetel musik enak-enak sambil gudag-gudag begini, langsung radionya kita matikan, truk. Apa yang terjadi? Dia marah, dia ngamuk, bisa-bisa radionya dibanting, bisa-bisa ibunya dimarahi, lalu disebut dengan sebutan si cerewet, si bawel, si banyak omong, dasar perempuan bibirnya tipis, dan seterusnya. Seabrek kata-kata yang kurang bagus terlontar dari mulutnya. Kalau itu terjadi, jangan dengan cara seperti itu. Lakukan berbagai macam cara yang kira-kira bisa meluluhkan hati suami. Itu ikhtiar yang lahir. Kedua, ikhtiar batin. Apa ikhtiar batinnya? Doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah. Sesering mungkin dalam sholat kita, pada waktu tengah malam atau sepertiga akhir malam, pada waktu ibu melakukan saum baik yang fardu ataupun yang sunnah, pada saat ibu melakukan safar dengan safar yang tidak maksiat, doakan pada waktu-waktu yang mustajab, pada hari Jumat di sore hari, ba'da asar sampai maghrib seperti ini, berdoa kepada Allah. Siapa tahu pas kita doa, waktunya bertepatan dengan saat diijabahnya doa di hari Jumat tersebut. Maka kalau dikabul, Allah turunkan hidayah kepada suami untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Ini yang kedua. Ketiga, kita tidak cukup hanya memberi ya penjelasan haramnya musik kepada orang itu. Betapa banyaknya orang yang tahu haramnya sesuatu, tapi dia tidak bisa meninggalkan. Dan rata-rata orang yang melakukan kemaksiatan, dia tahu bahwa itu dosa. Coba tanya kepada para pemabuk, tahu gak mabuk itu dosa? Mereka tahu. Coba tanya kepada para koruptor, tahu gak bahwa korupsi itu dosa? Mereka tahu. Coba umpamanya copet, ketika kena ketangkap basah, jangan lu digebukin. Tanya, tahu kamu gak bahwa nyopet itu jahat dan jelek itu dosa? Jawabannya, pasti tahu, gak ada orang, enggak ini ibadah, gak ada yang seperti itu. Coba tanya umpah kepada para penjudi, tanya kepada para pezina, tahu gak semua itu dosa? Tahu. Dan mereka tidak ingin anak cucunya seperti itu. Mereka juga ingin berhenti, tapi mereka tidak bisa berhenti. Karena apa? Karena ada unsur candu terhadap perbuatan maksiat itu. Ada ketergantungan, ketagihan. Ada kenikmatan yang membuat dia ketagihan. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah berupayalah untuk menambah iman dia. Bagaimana caranya? Coba ajak sekali-sekali suami ibu ke pengajian. Yuk pak, ada pengajian di sana. Antar ibu, antar aja lah. Jangan masuk, tunggu di luar. Ya, awalnya begitu. Mungkin mudah-mudahan speakernya dikeluarin, terdengar di luar sambil ngobrol di luar sama tukang bakso, tukang cendol gitu ya. Selama istrinya ngaji 2 jam, dia habis 5 piring. Tapi sambil dengar, didengar-dengar masuk juga, akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Ya, setel radio atau TV roja yang sedang ibu dengarkan sekarang. Ya, biar bapaknya juga ikut dengar. Minimal ilmunya masuk dulu. Dan ilmu itu nanti akan mengundang turunnya hidayah dari Allah SWT. Sekali dua kali mungkin dia tidak suka. Lama-lama iya benar juga, tertarik juga. Ya, kepada penjelasan yang rinci, detail dan menarik. Dengan umpah pembawaan yang menarik. Kalau umpamanya dia berada di ruang tamu. Ya, ibu bawa radionya ke ruang tamu. Kemudian duduk di pinggir bapak sambil nyetel radio roja. Ya. Bapaknya pergi ke dalam, ikutin aja. Biar dia mendengar ini. Kalau umpamanya bapaknya ngomong, ngapain sih ngikutin? Kan kangen, pak, kan saya istrinya gitu. Saya ingin dengar radio, tapi juga ingin dekat sama bapak gitu. Walaupun kita sudah puluhan tahun, tapi rasa rindu saya itu tidak bisa dihilangkan, dikurangi, walaupun berpisah sesaat. Bapak tahu gak ketika bapak pergi kerja? Saya itu hati saya terkait terus pak. Makanya ketika ada di rumah saya ingin dekat. Tapi radio juga ingin didengar. Oh gitu ya bu? Iya dong, ayo kalau begitu. Akhirnya dengar juga. Upayakan informasi ilmu itu sampai. Dan ilmu itu bisa menjadi pengundang turunnya hidayah dari Allah SWT. Banyak cara untuk membuat bapak bisa ikut ngaji. Dengan cara memancing habis ngaji, pulang dari ngaji, pak, tadi ustadznya menyatakan begini-begitu. Pokoknya senang deh kita bertambah ilmu. Terus selama di sana itu banyak saudara iman juga rasanya nambah ketenangan jiwa. Coba Bapak sekali-sekali dah ikut hadir tuh, ikut duduk dengan bapak-bapak yang ada di masjid. Rasakan sensasinya. Ya, lakukan berbagai macam cara. Ya, itulah Bu beberapa hal yang bisa saya sarankan untuk Ibu. Akhi Ihsan dan para pendengar pemirsa Raja TV di mana saja berada, nampaknya cukup sekian saja dulu, sebab di kita beberapa saat lagi mau menjelang adzan maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.